Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan ringkasan tafsir Ibnu Katsir sampai pada surat Al-Asr. Surat Al-Asr yang artinya waktu atau masa. Surat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah termasuk golongan surat Makkiyah, artinya yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau turun di Makkah tapi setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap disebut surat Madaniyah. Misalkan ada surat ketika turun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berhaji di Makkah, maka itu disebut surat Madaniyah sebab turun setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi surat Al-Asr turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah kisah yang unik sebelum memulai pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Sebuah kisah yang unik yaitu tentang Amr bin As, Amr bin As, sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang Arab yang dikenal pintar, cerdas. Sahabat Amr bin As. Oleh karena itu mereka, orang-orang Arab, seringkali mengutus beliau. Bahkan setelah masuk Islam pun beliau sering diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan tokoh-tokoh negara lain. Ya. Sebagaimana beliau juga yang dijadikan utusan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu untuk berunding dengan utusan Ali bin Abi Thalib dalam kisah peperangan yang terjadi di antara para sahabat, dan itu adalah peperangan yang disebabkan oleh, lebih banyak sebabnya itu terjadi karena ada orang-orang munafik yang menyusup di barisan kaum muslimin. Orang-orang munafik yang menyusup di barisan kaum muslimin kemudian pecah peperangan di antara para sahabat ketika itu. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kita tidak boleh berbicara tentang kejelekan para sahabat, tentang perbuatan buruk yang mereka lakukan. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan mereka terlalu banyak sehingga keburukan mereka itu tertutupi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dan kebaikan para sahabat itu luar biasa. Terlebih lagi para sahabat itu mujtahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asab falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Seorang yang mengambil keputusan hukum itu apabila dia berijtihad, yaitu seorang mujtahid, kemudian dia benar, dia mendapat dua pahala. Kalau dia salah, dia dapat satu pahala. Maka kata para ulama, Ali bin Abi Thalib berijtihad dan ijtihadnya benar dan beliau mendapatkan dua pahala. Muawiyah juga berijtihad dan ijtihad beliau salah dan beliau tetap dapat satu pahala. Bersamaan dengan itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Jangan kalian mencela sahabatku. "Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu." Andaikan seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud yang diinfakkan para sahabat, tidak pula separuhnya. Jadi itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pertikaian yang terjadi di masa para sahabat. Ya. Kita sudah sampai ke sana karena berbicara tentang Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya. Jadi beliau seorang yang cerdas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus beliau ke Musailimah al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi, nabi palsu. Ya. Hanya saja di sini kata Ibnu Katsir itu sebelum beliau masuk Islam. Ini agak aneh juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus beliau sebelum masuk Islam. Ya. Makanya banyak kisah-kisah itu yang sebetulnya masih perlu diteliti sanadnya. Hanya saja Imam Ibnu Katsir rahimahullah tidak memberikan komentar di sini terhadap kisah ini, tetapi makna dan kandungan kisah ini sangat baik. Ya, jadi ketika itu Amr bin As belum masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau untuk berjumpa dengan Musailimah al-Kadzdzab. Entah dalam satu urusan apa. Karena waktu itu dia masih kafir, enggak mungkin disuruh berdakwah. Ya, enggak mungkin disuruh berdakwah. Lalu setelah berjumpa dengan Musailimah, maka Musailimah bertanya kepada Amr bin Al-As, "Surat apa yang telah diturunkan untuk sahabatmu tersebut?" Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, "Baru saja turun sebuah surat yang ringkas namun syarat makna." Sebuah surat yang sangat ringkas tetapi syarat makna. Amr bin As orang yang cerdas. Walaupun dia ketika itu belum masuk Islam, beliau mengerti ini bukan ucapan manusia. Ini pasti ucapan Allah yang maha berilmu, yang maha hikmah. Karena kalimat-kalimatnya ringkas sekali dan syarat makna. Lalu kata Musailimah, "Surat apa itu?" Kata Amr bin As, langsung beliau bacakan, "Bismillahirrahmanirrahim wal asr." Ya, beliau enggak sebut bismillah ya. "Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Serta senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran." Iya. Inilah surat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lama ini, kata Amr bin Al-As. Kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian? Musailimah langsung berpikir. Dia mau mengaku surat apa ini yang turun kepadanya, karena dia mengaku juga sebagai nabi. Ya, dia berpikir cepat, akhirnya dia mengatakan, "Berarti sama, barusan juga belum lama ini turun sebuah surat kepadaku." Kemudian kata Amr, "Surat apa itu?" Lalu Musailimah al-Kadzab pun membaca suratnya. Apa bunyi suratnya? "Ya wabar, ya wabar, wa innama anta udunani wa sadar, wa sairuka haqar wa naqar." Wahai kelinci, wahai kelinci, sesungguhnya kamu memiliki dua telinga dan satu dada, dan semua jenismu suka membuat galian dan lubang. Inilah surat yang diklaim turun dari Allah kepada Musailimah. Lalu kata Musailimah, "Apa pendapatmu wahai Amr?" Kata Amr, "Demi Allah, kamu sudah tahu saya benar-benar mengetahui kamu itu adalah pendusta." Ya. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, orang yang masih musyrik pun tahu bahwa itu bukan ayat Allah, itu adalah buatannya Musailimah. Baik, ini kisah yang disebutkan Imam Nukathir rahimahullah sebelum masuk dalam penafsiran. Sudah masuk maghrib, Pak? Iya. Kita pending dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tafsir Ibnu Katsir secara ringkas, yaitu masih dalam penafsiran surat Al-Asr. Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam At-Tabrani jazakallahu khair, bahwasannya dikatakan oleh para sahabat dahulu, diriwayatkan dari Abdullah bin Hasan Abi Madinah, beliau berkata, kana ar-rajulani min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yatafarraqa illa ala an yaqra ahaduhuma ala al-akhir surat al-asr ila akhiriha thumma yusallim ahaduhuma ala al-akhir. Bahwasanya dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjumpa, maka mereka tidak akan berpisah sebelum salah satunya membacakan kepada yang lainnya surat al-asr sampai akhir surat. Kemudian salah seorang dari mereka mengucapkan salam sebelum berpisah kepada yang lainnya. Baik, ini hadis sahih insyaallah, yaitu tentang kebiasaan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berjumpa, maka sebelum mereka berpisah salah satu dari mereka membacakan surat ini. Ini bukan doa perpisahan, tetapi menasihati, mengingatkan, menasihati dan mengingatkan saudaranya akan makna dan kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita pentingnya surat Al-Asr. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'atuhum." Andaikan manusia mentadabburi surat ini, maka akan mencukupi mereka. Artinya apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maksud ucapan Imam Syafi'i, andai Allah hanya menurunkan surat ini untuk kita untuk menjelaskan kewajiban kita secara global, apa yang diwajibkan atas kita di muka bumi ini, maka surat ini saja sudah cukup untuk menjelaskannya. Adapun untuk perinciannya tentu tidak cukup. Jadi maksud Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarah Thalathatul Usul adalah secara global. Jadi dengan membaca surat ini kita dapat mengetahui kewajiban kita di muka bumi ini secara global, secara keseluruhannya. Ya. Jadi andai Allah hanya menurunkan surat ini, sebagaimana dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata demikian, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kata beliau, andaikan Allah tidak menurunkan sebuah hujjah untuk makhluknya kecuali surat ini, maka sudah mencukupi mereka. Apa maksudnya hujjah itu jemaah sekalian? untuk menjelaskan apa tugas dan kewajiban kita, sehingga di hari kiamat kelak kita enggak punya alasan lagi. Ketika na'udzubillah seseorang akan diazab, dia enggak bisa beralasan, saya enggak tahu kewajiban saya, makanya saya enggak lakukan. Maka sudah turun ayat ini atau surat ini untuk menjelaskan kewajiban kita, jadi kita enggak punya alasan lagi. Iya. Namun tentu saja akan kita dapatkan ayat ini pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya dengan cara mentadabburi, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Jadi ini mukaddimah sebelum masuk penafsiran surat Al-Asr yang disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sekarang kita masuk di dalam penafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-asr yang dimaksud dengan al-asr adalah az-zamanu alladhi yaqa'u fihi harakatu ibni Adam min khairin wa syarrin. Waktu yang padanya terjadi gerakan-gerakan anak Adam, apakah itu kebaikan maupun keburukan. Iya. Jamaah sekalian, para ulama juga menjelaskan kenapa Allah bersumpah dengan waktu. Karena waktu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Allah tidaklah bersumpah dengan menyebut salah satu nama makhluknya kecuali makhluk itu sangat penting, perlu kita berikan perhatian. Maka diantaranya Allah bersumpah dengan nama waktu. Dan dalam Al-Quran juga banyak sumpah dengan menyebut nama waktu, seperti wal-lail, wad-duha, itu kan semuanya waktu. Waktu malam dan waktu duha, wal-fajr, waktu fajar. Ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, waktu adalah salah satu dari lima perkara yang Allah akan tanyakan kelak pada hari kiamat. Dan dari lima perkara ini, dua perkara terkait waktu, dua pertanyaan terkait waktu, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat dari hadapan Rabb-nya sampai dia ditanya tentang lima perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana ia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya kemana dia pergunakan. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan. Kemudian ditanya lagi tentang hartanya kemana ia belanjakan. Wa madza amila fima alima, dan apa yang telah dia amalkan tentang ilmu yang sudah dia ketahui. Jadi jemaah sekalian, inilah lima pertanyaan yang pertama-tama akan ditanyakan oleh Allah atas kita untuk dimintai pertanggungjawaban. Dari lima pertanyaan ini, dua terkait waktu. Pertama, waktu secara keseluruhan dalam hidup kita, sejak lahir sampai mati. Yang kedua, secara khusus akan ditanya adalah masa muda. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, masa muda itu benar-benar harus kita manfaatkan. Harus kita manfaatkan untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang tertipu dengan masa muda. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan, ni'matani magbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang banyak manusia terlena tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu apa? Sehat, nikmat sehat dan waktu luang. Dan biasanya anak muda itu paling banyak waktu luang. Ya, hati-hati. Jangan tertipu dengan waktu luang kita. Dan masa muda adalah masa yang paling baik bagi seseorang untuk melakukan aktivitas, sehingga apabila dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi ibadah yang sangat agung kepada Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan anugerah khusus untuk anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jemaah sekalian, dari sumpah Allah terhadap waktu atau dengan menggunakan waktu menunjukkan kepada kita waktu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita yang perlu kita berikan perhatian. Bahkan dikatakan para ulama, pada hakikatnya manusia itu adalah waktu. Pada hakikatnya kita ini adalah waktu. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena setiap berlalu waktu dalam kehidupan kita, berlalu pula sebagian dari diri kita. Ya. Semakin berjalannya waktu, sebagian dari diri kita habis. Habis, dan sampai betul-betul habis. Kalau kita sudah menjalani seluruh waktu kehidupan kita. Baik. Kemudian, di sini Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya demi waktu. Ya. Kalau tidak salah, ini dari awal kita pelajari surat An-Nas, ini surat yang pertama Allah bersumpah dengan waktu. Nanti setelah-setelahnya lebih banyak lagi. Baik. Di sini perlu kita pahami, ini adalah kekhususan bagi Allah. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Ya. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika seseorang bersumpah dan menyebut nama suatu zat, itu terkandung pemuliaan terhadapnya, pengagungan terhadapnya, dan itu tidak boleh bagi makhluk kecuali hanya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Contohnya bersumpah dengan nama nabi, demi nabi, atau demi wali fulan, atau demi Ka'bah. Ini semuanya syirik. Ya, tapi katakanlah demi Allah, demi Rabbnya Ka'bah. Ya. Demi Allah yang Maha Penyayang. Jadi, makhluk hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik bersumpah dengan selain nama Allah itu pun bisa sampai syirik besar. Walaupun pada asalnya syirik kecil. Ya. Karena hanya syirik dalam lafaz yang tidak dimaksudkan dalam hati. Tetapi kalau seseorang menyebut nama seseorang yang dia gunakan untuk bersumpah disertai dengan pengagungan kepadanya seperti mengagungkan Allah, maka tidak diragukan lagi itu syirik besar. Bahkan jemaah sekalian, ada yang lebih dahsyat lagi. Sebagian orang bersumpah dengan menyebut nama para wali melebihi pengagungannya kepada Allah. Mau bukti? Buktinya adalah ada terjadi di sebagian daerah, mereka itu berani bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, barang ini asli, padahal imitasi. Dan ini sumpah yang paling jelek. Sumpah yang paling jelek adalah sumpah untuk melariskan barang dagangan. Jadi Allah, jadi dia remehkan namanya yang Maha Mulia untuk kepentingan dagangannya. Ya. Itu terjadi jemaah sekalian. Mereka berani sumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Tapi ketika diminta bersumpah dengan menyebut nama walinya, dia enggak berani. Kalau sumpah palsu. Kalau sumpah besar benar baru dia berani. Ya. Kalau ucapannya benar baru dia berani. Kalau ucapannya dusta dia enggak berani. Coba, berarti dia lebih mengagungkan siapa? Walinya daripada Allah. Kalau seperti ini tidak diragukan lagi adalah syirik besar. Iya. Kemudian di sini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu. Lalu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan terhadap pernyataan di dalam ayat ini dengan tiga kalimat penekan. Yang pertama, sumpah. Yang kedua, kata inna. Yang kedua, huruf lam. Nah, coba lihat di situ. Wal asri, innal insana lafi khusr. Itu semuanya dalam bahasa Arab adalah kalimat penekan. Ya, untuk menekankan bahwa apa yang disampaikan ini sesuatu yang sangat penting sekali. Perlu diperhatikan. Ini pentingnya belajar tafsir. Biar kita ngerti. Ulama mufassirin menjelaskan demikian. Dan ulama mufassirin menjelaskan dari segi makna bahasanya. Jadi ini enggak main-main. Kalau kita belajar penafsiran, kita lebih paham hakikat dan makna yang Allah inginkan. Jadi tiga kalimat penekan. Apa namanya? Kata sumpah, kemudian inna, sesungguhnya. Kemudian lam, benar-benar. Jadi kalau mau kita artikan, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Walaupun sebetulnya enggak pakai kata itu, maknanya sudah masuk. Maksudnya sudah dapat kita pahami. Andaikan cuma dikatakan annasu fi khusrin, manusia dalam kerugian, kita sudah paham. Tapi ditambah dengan tiga penekan supaya kita memberikan perhatian yang besar. Baik. Apa yang dimaksud dengan kerugian di sini? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay fi khasaratin wa halakin. Kerugian di sini adalah kerugian ditambah dengan kebinasaan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Manusia itu berada dalam kerugian, yaitu tersesat dalam kehidupan dunia dan akan mendapatkan azab di akhirat kelak. Itu maksudnya. Iya. Kemudian kita lihat lagi dari makna bahasa. Dalam kata al-insan. Iya. Alif lam di dalam kata al-insan ini disebutkan para ulama menunjukkan ketercakupan. Artinya apa? Tidak ada satupun yang diberikan pengecualian. Nah, ini juga pentingnya mempelajari penafsiran dari makna bahasa Arabnya. Jadi dari kata al-insan ini sudah kita bisa pahami, tidak ada yang diberikan pengecualian, semuanya tanpa pengecualian. Apakah dia seorang raja, rakyat biasa, ataukah dia seorang pejabat, orang biasa, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, semuanya tanpa ada pengecualian. Semuanya sesat dan semuanya akan mendapatkan azab di hari kiamat. Nauzubillah. Itu hakikat keadaan manusia. Baru kemudian pada ayat berikutnya diberikan pengecualian. Siapa yang selamat? Siapa yang tidak tersesat dan siapa yang akan selamat dari azab Allah? Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki empat sifat. Kalau hilang salah satu sifat, maka kita kembali pada sifat yang pertama, yaitu apa? Merugi. Jadi empat sifat ini harus kita miliki. Kalau hilang salah satunya, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Baik. Jadi inilah empat sifat untuk selamat dari kerugian. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini sifat orang yang selamat dari kerugian yang pertama. Selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari azab Allah di akhirat kelak. Apa maksudnya orang-orang yang beriman jemaah sekalian? Ya? yaitu orang-orang yang mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, terutama rukun iman yang 6. Demikian pula tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Karena walaupun dia mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, tapi kemudian dia melakukan pembatal keimanan, imannya batal, tidak sah. Ya. Kalau imannya batal, tidak sah, seluruh ibadahnya menjadi batal. Itu bahayanya. Beda dengan orang batal wudu. Ketika dia sedang sholat, dia buang angin, wudunya batal. Hanya sholatnya itu saja yang batal. Sholat-sholatnya yang sudah terdahulu, sah. Tapi jamaah sekalian, kalau iman menjadi batal, seluruh amal ibadahnya menjadi batal. Dan juga seluruh amal ibadah yang akan dia kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah berubah. Tadinya mukmin menjadi kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kalau begitu jamaah sekalian, inilah kewajiban kita terbesar, yaitu menjaga keimanan. Ya. Menjaga keimanan dari dua hal. Yang pertama, dari pembatal keimanan. Yang kedua, dari perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan iman. Ya. Namun yang pertama yang lebih harus diperhatikan. Apa yang termasuk pembatal keimanan? Banyak sekali. Namun secara garis besar ada dua hal, kesyirikan dan kekufuran. Ini yang harus lebih kita jauhi. Setiap kesyirikan dan kekufuran dapat membatalkan keimanan kita. Inilah pentingnya menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid, untuk mengenal kategori-kategori syirik dan kekufuran. Apa saja perbuatan yang termasuk syirik dan kekufuran untuk kita jauhi. Karena orang beriman itu tidak melakukan syirik. Sebagaimana firman Allah, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan mendapatkan anugerah keamanan. Keamanan dari azab Allah dan akan mendapatkan hidayah. Iya. Jadi ini yang harus kita pelajari. Apa saja termasuk kategori syirik dan kufur. Jangan-jangan selama ini kita masih melakukan perbuatan syirik dan kufur. Atau di sekitar kita, bahkan di keluarga kita masih ada yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Dan itu banyak sekali bentuknya. Harus kita pelajari satu persatu. Iya. Di antaranya ada yang masih percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada hari baik dan hari buruk. Iya. Atau percaya sesuatu bisa mendatangkan keberuntungan, sesuatu bisa mendatangkan kesialan. Atau berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selainnya, bertawakal kepada selainnya. Demikian seterusnya jemaah sekalian, masih banyak. Ini semuanya termasuk perbuatan syirik kepada Allah yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Kemudian yang kedua, jaga dari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan iman. Apa yang bisa mengurangi kesempurnaan iman? Seluruh perbuatan dosa selain kekufuran dan kesyirikan. Tidak membatalkan keimanan, tetapi mengurangi kesempurnaannya. Baik. Jadi ini yang pertama, beriman. Yang kedua, sifat orang yang selamat dari kerugian adalah wa'amilus salihat, dan beramal saleh. Beramal saleh. Apa arti amal soleh jemaah sekalian? Kita sering mendengarkan dikatakan dia orang soleh. Apa sebabnya dia disebut orang soleh? Karena dia melakukan amal soleh. Kalau begitu apa itu amal soleh? Maka jemaah sekalian, suatu amalan tidak disebut amal soleh kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan amal soleh. Iya. Barang siapa beramal dan dia ikhlaskan niatnya karena Allah semata-mata, kemudian dalam amalannya itu dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut orang soleh. Kalau dia tidak memenuhi satu dari dua syarat ini, maka tidak disebut sebagai amal soleh dan dia bukan orang soleh. Walaupun dia merasa orang soleh, walaupun orang mengatakan dia orang soleh, kalau dia tidak memenuhi satu dari dua syarat ini, maka tidak diterima amalannya. Bagaimana dia bisa disebut orang soleh? Amalannya saja tidak diterima. Ya. Jadi amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Apabila satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, bukannya mendapat pahala, malah mendapatkan dosa. Bahkan termasuk dosa terbesar. Kalau seseorang beramal tapi tidak ikhlas, memang dia berniat karena Allah, tapi ada niat lain juga, pingin dipuji orang. Itu yang disebut dengan riya. Ya. Dia beramal ya karena Allah, untuk ibadah. Tapi di sisi lain di hatinya ada sedikit keinginan, enggak banyak. Ya, sedikit keinginan untuk dipuji orang. Dia perlihatkan amalannya supaya dia dapat pujian. Itu yang disebut riya, syirik kecil. Tapi kalau keinginannya besar, itu menjadi syirik besar. Ya, ini harus dipahami. Riya itu ada dua bentuk. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Kalau yasirur riya, kata Imam Nuqayyim rahimahullah, yasirur riya, riya yang ringan, itu syirik kecil. Tapi kalau riya-nya mendominasi, dia tidak menginginkan pahala dari Allah kecuali sedikit atau bahkan tidak sama sekali, itu sudah syirik besar. Iya, bukan lagi syirik kecil. Maka dia bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Kemudian, kalau dia sudah ikhlas tetapi tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya menjadi sesat. Sebagaimana sabda beliau, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi, bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Subhanallah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Iya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyederhanakan dua amalan ini, beriman dan beramal soleh. Beriman artinya beriman dengan hati dan beramal soleh dengan anggota tubuh. Iya, tapi kalau kita ingin tafsir yang lebih luas adalah seperti yang kita jelaskan tadi. Baik. Ini sifat yang kedua. Beramal soleh. Jadi setelah beriman dan beramal, yang kedua beramal soleh untuk selamat dari kerugian. Kemudian jemaah sekalian, sifat yang ketiga, watawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Iya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan maknanya adalah ada uta'at wa tarkul muharramat, mengamalkan ketaatan dan meninggalkan yang haram. Tetapi umumnya para ulama menafsirkan maksud ayat ini adalah kewajiban untuk saling menasihati, kewajiban untuk mengajarkan ilmu agama yang sudah kita ketahui kepada orang lain. Jadi yang pertama kita beriman, dan iman itu tidak mungkin datang kecuali dengan menuntut ilmu terlebih dahulu. Siapa yang tidak menuntut ilmu kemudian dia beriman, maka imannya akan sesat, karena imannya dibangun di atas dasar kebodohan. Jadi bagian yang pertama itu sudah termasuk kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, beramal soleh. Nah, setelah kita menuntut ilmu, kita imani apa yang kita pelajari dan kita mengamalkannya, maka ingatlah kita masih punya kewajiban yang lain, yaitu mengajarkan apa yang sudah kita ketahui tersebut kepada orang lain, berwasiat dengan kebenaran. Iya. Dan ini adalah tugas para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, tugas orang-orang yang paling mulia. Siapa yang mewariskan tugas ini, maka dia mewariskan tugas yang sangat mulia. Terlebih lagi jemaah sekalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau wafat, siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau? Beda dengan para nabi sebelumnya. Seperti para nabi Bani Israel, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullama halaka nabiyyun khalafahu an-nabi." Bani Israel itu selalu dipimpin oleh seorang nabi, nabi yang mendakwahi mereka terus. Enak sekali mereka sebetulnya, namun mereka enggak bersyukur, maka Allah cabut nikmat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap meninggal seorang nabi, Allah langsung ganti dengan nabi yang lain. Iya. Itu Bani Israel. Beda dengan kita jemaah sekalian, Allah utus nabi yang paling mulia, tapi tidak ada nabi yang lain selain beliau. Kalau begitu, siapa yang melanjutkan tugas beliau? Yang melanjutkan tugas beliau adalah pengikut-pengikut beliau. Dan belum dinamakan pengikut beliau sampai mau melanjutkan tugas beliau. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu berdakwah mengajak manusia kepada Allah, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah serta aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Berdasarkan ayat ini kata para ulama, seseorang itu walaupun dia berilmu tapi dia belum mengajarkan ilmunya, maka dia belum pantas disebut sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat ini ditegaskan, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Tapi jemaah sekalian, sebagaimana ayat yang mulia ini menegaskan, berdakwah kepada Allah bukan hanya bermodal semangat. Ya. Dan kadang orang yang bermodal semangat ini saja, dia bukan berdakwah, malah merusak dakwah. Dia bukan mengajak kepada Islam, malah menyesatkan orang atau membuat orang lari dari Islam. Karena terlalu bersemangat tanpa ilmu atau kurang ilmu. Iya. Bahkan ada yang baru kemarin jadi artis, tiba-tiba sudah jadi ustaz. Ya. Baru tobat beberapa bulan yang lalu, belum menuntut ilmu, tiba-tiba sudah jadi ustaz. Ya. Keliling-keliling berdakwah ke sana kemari. Ya. Ini bahaya. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala basirah, di atas ilmu. Bahkan dikatakan para ulama, ilmu di dalam berdakwah itu mencakup tiga macam ilmu. Pertama, ilmu apa yang akan kita sampaikan. Harus kita pastikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat. Kalau kita menyampaikan selain itu, namanya adalah kita menyesatkan orang, bukan memberi petunjuk. Hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai kita niatnya baik, mau berdakwah, tapi yang kita sampaikan ternyata bukan berdasarkan Al-Quran, bukan pula berdasarkan As-Sunnah, bukan pula berdasarkan pemahaman para sahabat. Kita main comot ayat, main comot hadis, kita jelaskan sendiri sesuai dengan akal kita, tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Itu namanya kita menyesatkan, bukan memberi petunjuk. Hati-hati. Maka ini ilmu yang pertama, yang enggak main-main dalam berdakwah. Ya. Walaupun enggak harus kita jadi ulama dulu baru berdakwah. Kita tahu satu ilmu atau asalkan itu betul-betul ilmu, sampaikan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Iya. Dan juga jemaah sekalian, jangan ada persepsi orang berdakwah itu harus pintar ceramah, tidak. Orang berdakwah itu harus bisa bicara di depan khalayak, bisa pidato, bisa khutbah, tidak. Setiap muslim wajib berdakwah. Enggak harus dia pintar ceramah. Makanya dakwah itu yang penting menyampaikan, kita temui seorang sahabat kita atau tetangga kita, kita berikan nasihat atau sekedar kita ajak ayo sholat, itu sudah dakwah. Apalagi di masa ini banyak media-media yang bisa kita gunakan, melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui media-media sosial, sampaikan yang benar, itu juga dakwah. Kita belikan buku, kita berikan hadiah kepada saudara kita, itu juga dakwah. Ini gak harus pintar bicara. Dan termasuk sebaik-baiknya dakwah adalah mengajak orang ke majelis ilmu. Walaupun bukan kita yang mengajar, kita dapat pahala persis sama seperti orang yang mengajar. jangan dipandang remeh. Ya. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menanyakan tentang iman, Islam dan ihsan, atau Islam, iman dan ihsan, kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di akhir hadis beliau berkata, "Hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum." Itu tadi adalah malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Padahal yang mengajar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril hanya bertanya. Karena beliau yang menjadi sebab, maka beliau pahalanya sama. Iya. Jadi berdakwah itu luas, enggak harus pintar ceramah, iya. Yang kedua, ilmu yang kedua adalah ilmu tentang cara menyampaikan, yaitu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan kelembutan. Dan kapan kita tahu harus tegas? Nah, ini perlu dipelajari. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah kepadanya. Ini tiga macam ilmu yang diperlukan dalam berdakwah. Jadi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas dasar ilmu, bukan hanya modal semangat. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, yang terakhir, wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Iya. Inilah sifat yang keempat yang harus kita miliki agar selamat dari kerugian. Sifat sabar. Bukan hanya sabar, berusaha untuk saudara kita juga sabar, memberikan nasihat kepadanya. Kita memiliki sifat sabar dan menasihati saudara kita untuk bersabar. Karena jemaah sekalian, untuk memiliki tiga sifat yang sebelumnya, iman, amal soleh, dan mendakwahkan ilmu, itu adalah jalan yang berat, tidak mudah, kecuali bagi siapa yang Allah mudahkan. Maka perlu kesabaran dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama menjelaskan, sabar kita butuhkan di dalam empat perkara. Afwan, dalam tiga perkara. Yang pertama, sabar di dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam melakukan sholat lima waktu, sabar dalam berpuasa, sabar di dalam menunaikan zakat, sabar dalam berhaji. Itu semua perlu sabar. Ya, apalagi sholat subuh, masya Allah, itu betul-betul perlu kesabaran yang luar biasa. Kalau tidak sabar, maka sulit seseorang untuk mengamalkan kewajiban. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menjauhi perbuatan yang haram. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makari." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat, dan neraka diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Maka perlu kesabaran untuk menghadapinya. Iya. Kata Imam Nukati rahimahullah, bersabar diperlukan menghadapi musibah dan takdir Allah, serta menghadapi orang yang menyakiti kita tatkala kita menyampaikan yang hak dan mencegah dari kemungkaran. Maka perlu kesabaran. Walhamdulillah, selesai secara ringkas penafsiran surat Al-Asr. Baik. Sayangnya sudah masuk waktu Isya. Mungkin malam ini kita tidak sempat tanya jawab. Insyaallah kita sempatkan waktu di pertemuan yang akan datang untuk tanya jawab juga. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.